Saat kau pergi tinggalkan ku tanpa ada kata-kata. Sejujurnya ku tak mengerti mengapa. Maafkan aku bila ku mungkin pernah lukai hatimu. Janganlah kau simpan di hati, katakan. Sayangku, engkau cinta sejatiku. Tak ada cinta yang lain. Kembalilah padaku, jangan kau meninggalkanku. Ingin membahagiakan dirimu. Percayalah, jangan kau pergi dariku. Karena cintaku masih tertinggal di hatimu. Kembalilah padaku. Sejatiku, walau tak ada cinta yang lain. Kembalilah padaku, jangan kau meninggalkanku. Membahagiakan